bada gari-gari lahir ya siwang ya kholki gari-gari lahir ya man ing dalam makhluk ya man zohiron ing dalam zohiro zohire di suratil akil wa syarib ing dalam rupa kang mangan lan kang umbe hadda lakod ayanahu gholku malamala yakti teman-teman nulungi wing man apa makhluk eman kalazatil hajibi kaya lazatil hajibil hajibi kaya itu templikan alis kalawan alis wali adami bahmi galami lan karena ora paham rarasane ki halaj wadalahu ahli zahir mataini huing halaj zaba ahli zahir wawafakuhum ahlul batin lan metuki huming ahli zahir zaba ahli batin liibsyai karena ngamasyurkan eki halaj asirro ing sir wahuwa galahu haqa lan utaw ya ibsyai kungucap ya halaju ing sir kalawan hakon ing orang lamun nyaritakan soal dunia kawalian pasti berbeda. Batur sare wali mah hudang. Sebaliknya batur hudang yang nama sare. Geus mun kuari aya nu hees wali eta pasti. Batur-batur dahar nyana henteu. Di mana batur teu dahar paruasa nyana henteu. Wali tegesarwa senutara di ngadahar uduk wali tegesarwa babari anu biasana gitu lumrah jeng batur eta mah biasa ai wali mah teu lumrah jeng batur beda baiknya nama numantak beda lantaran nyana mah bersifat rububiyah sehingga bisa ngabedakeun antara rububiyah jeung ubudiyah. Jadi walaupun rupana rupa manusia tapi horenganan batinna mah boga sifat pangeran. Umata bisa boga sifat pangeran. Maksudna aya kasipatan ku rububiyah ngelehkeun sifat ubudiyah. Nah. Jadi pasti berbeda kajen ku kumaha ge. Geus. Jelema nu geus maripat ka Gusti Allah mah eta pasti terselimuti disimbutan ku kasipatan-kasipatan kahinaan. Jadi kajen teuing akur pada manusia cuman lantaran leuwih luhur sifat rububiyah aya ma'rifatullah di jero dadana pasti beda bae engke tingkah. Sebab awak eta ngan sakadar bungkus doang. Dibungkus. Orang jerona mah lain sawajar. Lain sawajar. Ai urang mah pan ieu awak jadi bungkus roh. Roh urang teh ngahiji jeung awak. Geus atuh akur tamata antara zahir jeung batin. Manusia biasa tamah. Tapi lamun model Kangjeng Nabi mah Muhammadun basyarun wa laisa kal basyar bal huwa yakutatun wa nasukal hajar. walainu kod naasa Kanjeng Nabi mah mata natea ai biasa kasipatan ku manusia nundutan wa qalbuhu lam yanam hatetes hare. Jadi Kanjeng Nabi mah sanajan kadeuleunan nundutan bahkan sare bahkan kadeng ngaruk semua aya suara ngadepis yakne mun di bahasa sompralkeun mah kerek. Biasa wae kadeng kurang kerek. Tapi hati Kanjeng Nabi mah teu sare. Geus lamun Kanjeng Nabi keur nundutan keur sare, aya jelema ditukangeunana kanyahoan ku Kanjeng Nabi. Kanyahoan bae. Digigir aya jelema kanyahoan, aya naon bae? Boro-boro jelema nu gede sangkirang reungit ge andai kata daekeun ngan moal daekeun. Moal daekeun reungit lalir nempel di Kanjeng Nabi sebab Kanjeng Nabi mah cahaya. Mana bisa reungit nempel di cahaya? Aye di urang mah nempel sebab urang kadeuleuna ku reungit jeung kadeuleuna ku lalir teh lain jelema pajar kebo pelem. Entak betaheun kana di urang atuh. Kebo nyatuan, urang nyatuan. Kebo ngombongan, urang ngombong. Kebo lakian, urang ge ngan beda ngaran doang. Ngan tuan itu kan ngejebutkeun anak teman. Eta belah pokona mah tuh. Akur kan berarti kan. Kebo molor, urang kerek. Atuh tama mun ngahiji jeung kebo, atuh kebo ge ngadadahan. Engkau adalah adikku. Cekebo atuh tama geus masyaallah. Dianggap babaturan kan jeung kebo geus reungit ge nempel ka urang. Wanieun nyana nyocok. Nah, lamun urang ngolah terus roh diolah ku urang dengan pengolahan hasil daripada petunjuk guru. Diolah. Lamun urang badan diolah disebut olahraga. Awak urang diolah, olah awak ngaranna bela diri, bencak ngaranna eta ilmu olah awak ngaranna. Geus kanyaoan ke ku guru antara lulus jeung teu lulusna. Cimande mah Cimande lamun encan bisa meulah kalapa make leungeun can jadi. Cimande eta ngaranna. Pokona mah kalapa dicoba make leungeun eta aslina Cimande. Geus latihanana memeh-memeh ka kalapa jambu heula. Jambu heula, jambu ge ulah jambu kulutuk. Teuas teuing ka dieu nyeri. Jambu cing calo bae lanan. Mantep aing geus setengah Cimande aing ieu. Lantaran nyana dididik terus oyag-oyagan ieu na ge datang ka nyinglai ka dieu nu aya tulang doang aduh tulang na deui diurus kanyawan lulus roh ge sarua ruhani ge diurus ku guru sesuai jeung pengaturan guru maka urang teh lamun babacaan urang mah pan teu karasa ieu urang lamun babacaan asa urang bae kan misalna Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teu boga rasa saha nu maca jeung kumaha teu boga urang. Tapi lamun urang geus diurus ya rohani urang geus diurus sesuai jeung aturan. Allahu Akbar. Nu ngomong teh roh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Roh, perasaan nu ngomong teh roh nu ngabaca. Jadi lain awak. Geus kulantaran roh nu maca khusu. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan kan teu bisa dihayal kos kitu mah. Perasaan roh bae nu maca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Roh. Sebab kurang geus diurus roh urang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketika manteng roh urang maca. Aya nu ngajerit, aya nu naon, teu kadenge ku urang. Sebab roh urang keur manteng. Berarti ieu roh teh ngelehkeun jasad. Sifat rububiyah nu aya di urang ngelehkeun sifat ubudiyah. Je ai ubudiyah mah zahir, ai rububiyah mah batin. Tah, kuari terus ku urang diurus eleh jasad urang. Bisa beda urang sorangan di urang nu ngalaksanakeun. Bisa ngabedakeun antara karesep urang ka pangeran jeung karesep urang ka anak ka makhluk. Urang sorangan bisa ngabedakeun. Urang makan kuari resep teh kieu doang, ieu mah resep lantaran jore, ieu mah resep lantaran bagus, ieu resep, ieu resep, ieu hampir dia tataan kurang resep kabeh. Ngan beda doang ieu mah pisan, ieu mah kurang. Air resep bar resep bae. Hampir eueuh nu resep urang mah kabeh ge. Hampir resep bae. Sendal, ieu resep, resep, ieu resep, ieu resep. Ngan ieu mah pohara, ieu mah rada kurang, ieu mah kurang. Air resep bar resep bae. Beuli bae tu kabeh, beuli kabeh. Hawa nafsu urang. Baju, your shop, resep jasa nu ieu mah, ya. Iga resep ngan rada kurang, ya. Nu iga resep kene yeuh, ngan rada kurang. Aja nu mana beuli kabeh. Eleh raja koang-koang mah mana eta kos. Beuli kabeh hawa nafsu tak kos itu. Hawa nafsu. Eta urang mah resep bae kabeh ge. Si awewe nu ieu resep, ieu resep mancung, nu ieu, ieu resep putih, nu ieu. Nu iga resep bae nol, nu ieu. Nu iga resep bae sarua bae ieu. Lirikanana mantep jasa ieu, mantep. Aja ku batu kawin kabeh opat-opatan. Ngomong doang sia. Diseret kudu di imah bisa. Nah, eta urang hawa nafsu. Hadena buka pamajikanna galak, lamun teu galak atuh kararawin we lalaki. Untunglah urang lamun uga pamajikan galak bersyukur kudu sujud sahwi urang. Kudu sujud syukur. Hadena buka pamajikan galak ka mamana urang diaping bae ku pamajikan. Ngan kitu-kitu deui teuing deui teu bagus teh pamajikan. Buh budak sakumaha urang teh naon kitu ngaranna pejabat diintelan bae eta. Serba salah. Nah, ieu mah keur carita ka resep urang ieu resep itu resep. Oh, eueuh nu resep. Jauh berarti urang jeung Allah. Eueuh sifat rububiyahat. Urang teh naon bedana atuh teh bae jeung nu biasa-biasa bae biasa teh bae. Eueuh kelas. Eueuh kelas. Tak ketika geus rada deureus urang gablah dina ditapakuran kurang dunia teh aja jore. Dunia teh jahina, dunia teh janini-nini, dunia teh aja bangke. Kunaon atuh aing sok ngudag-gudag dunia? Moal wae nempel takos kitu teh ka jero hate sapeuting mah, dua peuting mah. Sabulan ge can puguh sabulan ge. Ke geus gablah ditunang ge aya dibere ku Allah. Lantaran urang terus-terusan, terus-terusan. Nanaonan atuh awak kudu resepan kada dunia. Ja dunia mah ceuk Kanjeng Nabi ge jifah. Ja dunia mah ceuk Kanjeng Nabi ajuzun syahna. Nini-nini bengking nu jore. Kunaon atuh sia ngudag-ngudag we? Berarti atuh awak sia hina lantaran ngudag-ngudag nu hina. Setiap ngudag nu hina pasti ilu hina. Sia endek hina bae teh cek Allah apa wa atawa endek hayang mulia cek Allah pilih ku sia awak mulai rerentedan tah rerentedan urang nyontoan ku ari urang geus aya 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan terus can aya keneh bae tuh aya geus ka Kanjeng Nabi mah luhur teh inget apa eta guru sia awak sia atuh nu mantak ku Allah mustajab dawat ya eta teh geus tersepeun kana dunia. Naik tuh si Asnawi, naik si Abdul Karim, naik tuh tuh komo si Abdul Qadir mah. Tah sia teh atat jontok kadinya mantak kunaon. Kunaon atuh sia bae cinta bae kana dunia resep jasa. Ula-ulana naon ngariung bae teu diberkatan sia mah pan marah. Tolol sia mah. Ceramah bae henteu diamplopan bloon pan sia mah haju bae. Nyirian bae pan sia mah. Ada teh siapa kos gitu aya nu disoekeun di hareupeun pribumi na menya dibere sakieu ya Allah eta penceramah Gusti Allah nu agung eta mah jahanamna ge kerakna sana tamanges teu tirayakeun bisa urang teh ikhlas kunaon silaturahmi silaturahmina tetep bae dunia-dunia mandang nu sugih hayang dibere bae urang resep ku kasugihanna bae je zahabat sulusu ibani eta seperti gimana leungit eta awak atuh sia kudaon kos kitu mulai urang rentedan ya cek Kanjeng Nabi Daud ti Gusti Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahidin kaluarkeun ku maneh hubud dunya lantaran kaula cek Gusti Allah moal ngumpulkeun di hiji hate kubi cinta ka kaula jeung cinta kana dunia. Cinta ka kaula, ulah cinta kana dunia. Cinta kana dunia, moal cinta ka kaula. Teu kumaha sia awak? Mulai atuh kuari mah rada lah disederhanakeun. Jadi kumaha keun atuh ieu awak? Sia, lamun kitu bae mah bahaya tuh disederhanake. Padahal ilmu kawalian teh lain zikirna. Zikirna batang mah babari, dek 1000, dek 2000 babari tah mah, asal kuat sila jeung kuat sungut bae. Hayu bae komo di dulu loba jelema mah amprekan hayang 1000, hayang 2000, 10000 atuh hayang kalem pentimbulna. Gampang tah mah di nu loba jelema. Hayang dipuji boh tuh, di anu mah lamun zikir teh nya mah teu kurang ti 1000. Si eta mah lamun zikir 10 geusan. Oh, bilih nu loba. Emang aing mah hayang dikitu-kitu nu mandak loba ge zikirna. Oh, terus bae. Nanaonan tete kitu, nimbulkeun ria, nimbulkeun sombong. Latu berarti teu beres. Nah, nu hese ge ieu micenan hubur dunya, hubur riasah, hubul mahmadah, hubul jah, tan micenan karesep-karesep eta, resep dipuji, resep hayang kadenge, resep harta, resep jadi pamingkit, micenan eta tanu hese ge. Jadi zikir mah sakadar parabot. Jang supaya ngabenturan kacinta kacinta kacinta kacinta. Lain nomor hijina zikir mah alat doang. Ketika orang henteu zikir bisa kos kitu hebat. Ketika orang henteu zikir tapi orang bisa makrifat masalah. Tama sakadar sarana tama kos kitu kos ngaji tajwid. Jang ngababagus makhraj hurufna. Kuari aya jelema teu ngaji tajwid tapi akur jasa. Jeung aturan-aturan Al-Qur'an teh kudu ngaji tajwid. Nyana teh nyaho di mana-mana ieu ngahareupan ieu ngaranna naon teh nyaho ikhfa. Teh nyaho ieu huruf ieu mun ngahareupan ieu teh nyaho izhar. Teh nya tapi lamun maca Qur'an akur lantaran tatarina diajikeun di hiji guru, disalahkeun, dibenerkeun, disalahkeun bareng ayeuna pas. Tapi teh nyaho mana ikhfa, naon ikhlab, naon izhar, naon gunnah. Tenyahun nyana mah teu kudu ngaji sebab maksud ngaji tajwid geh jangan bebener maca kuari geus bener macana teu kudu ngaji tajwid kuari bisaeun makrifat tempa make zikir masalah ja zikir teh jang menempuh ilmu makrifat jang ngabenturan panyakit lain zikirna jadi makrifatna teh kaluhur make zikir kuari tah zikir eta teh sarana henteu dijadikeun pamaksudan utama utamana mah eling ka Allah nempel ka Allahna deuk zikir la ilaha illallah deuk subhanallah deuk la haula deuk Al-Qur'an nu penting ta'alluqna ka Gusti Allahna makrifat ngaranana boga halatun idza wasalal amdu summiya arifan billah. Jang naon kuari ngaji tajwid. Poh, diperhatikeunana hebat jasa lamun rangkeunana pohara jasa. Tapi ketika babacaan, alah nganggang jasa. Lamun maca bae nganggang jasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Hese tah? Urang Jawa mah tah hese. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngalaman meureun. Eta teh kos kitu geus gaji tajwid mah es babari nerangkeun izharna nerangkeun ikhfana nerangkeun kolkolahna bisaeun nya tapi ketika praktek teh akur tama okos nerangkeun ngaji alfiah tapi ketika maca salah naon hartina. Nah ieu geus sarua bae zikir terus bae kunyana diolah zikir diolah tapi henteu jadi eueuh hartina lain eueuh hartina naon atuh henteu datang ka sasaran mentek teu dimaksud zikirna mah elingna ka Allah ta'alukna nu dimaksud de ka Gusti Allah. Nah kuari dirapihan bisa ieu meneruskeun nu kamari summa bada fi khalqihi Allah lahir di makhlukna zahiron secara zahir fi suratil akil wasyarib dina rupa nu dahar jeung nu nginum. Manusa teteh nu kitu mah Zaid dahar, Zaid nginum, Zaid sare, Zaid jima, manusa. Tapi ternyata lain seperti manusia biasa. Lantaran dijerona geus diolah. Geus deket dasak jeung Gusti Allah boga perasaan. Lamun nyaritakeun wa huwa nahnu aqrabu min habil warid asa deket jasa jeung Gusti Allah, asa ngahiji manunggal perasaan teh. Panyana dahar tapi perasaanna lain. Panyana nginum tapi perasaanna lain. Horenganan sifat rububiyah nu geus aya di zat Ki Zaid sehingga henteu kalimpudan. telaas ku sebab dahar, ku sebab nginum, ku sebab sare, ku sebab jima, biasa baik padahal waliullah. Mentak makin jadi wali makin loba anakna. Atupan tanda loba anak berarti lomba lelengkahanana marane mantenyana. Atuh wali mah wali bae, wayang ngalengka mah ngalengka bae. Henteu abong-abong wali teh di luhur beuteung la ilaha illallah la ilaha. Cak pamajikanna puyeng aing ieu. Atuh wali mah tambah darajat ieu. Mentak malah jadi wali malah loba jasa anakna sebab pagaweanna na kadinya deui kadinya deui. Pasti itu badak wali mah loba anakna. Mentak di lembur nu loba anakna wali teh ge. Atawa calon wali mun awewe anakna tapi. Eta mah darajat ieu. Nah sakumaha kamari? Sakumaha tadi? Kos kitu sih kumaha hese eta mah hese nerangkeunna sebab perasaan. Urang mun nyaritakeun perasaan jeruk dicarita-caritakeun ge hese kecuali jeung nu geus pernah ngadahar jeruk. Urang nyaritakeun ngeunahna apel, moal bisa tah, moal bisa datang urang nyaritakeun rasa ngeunahna apel ka jelema anu encan pernah ngadahar apel. Kecuali jelema geus pernah ngadahar apel ngakurkeun, apel anu mah kos kitu. Siangai mah kieu yeuh rasa apelna siangai. Kieu-kieu heuh bener, kieu bener-bener. Oh, jambu bool mah kieu yeuh. Karasa ngeunahna teh kieu-kieu heuh bener. Nyaho urang nyaho, itu nyaho. Nyaritakeun rasa akur. Ketika jelema encan nyaho moal bisa kajen kumaha ge. Wajen dibulak dibalik moal bisa. Rasa mah henteu bisa dituangkeun di hiji jelema kecuali jelema nu geus pernah boga rasa deui. Mantak tidak boleh berdebat dalam rasa. Percuma tuh berdebatan dalam rasa mah sebab rasa masing-masing atuh berbeda. Sebab anak kala nasi mah sehat, anak kala na ieu gering, cak nu sehat, gadahar jeruk amis ngeunaheun, cak nu gering pararait budak. Beda tuh. Teu urang berdebat dalam rasa teu bisa. Ieu ge sarua, perasaan deket jeung Allah, perasaan makrifat ka Gusti Allah, si ieu rasa makrifat, ieu rasa engke ngobrol akur ngan mungkin ieu mah leuwih luhur, ieu mah leuwih handap, ieu mah handap nyana masih kene raba-raba. Perasaan nama akur ngan beda-beda. Sebab satungtung encan jadi wali kutub, encan jadi mursyid, jana moal nganyahokeun pangkat-pangkat wali-wali hiji jelema. Paling ge nyana nganyahokeun akur boga rasana jeung aing. Geus sesak kitu. Adapun pangkat-pangkat kawalian nyana encan bisa. Encan bisa nyebutkeun, tah kuari nyana zikir bae sesuai jeung aturan. Sila sesuai, leungeun sesuai, eta mah sakadar sarana doang supaya hate teh leuleus. Apana eta leuleus teh di 0 ke 0 kuduna zikir teh 0. Kalau urang geus bisa zikir 0 salat ge 0 di 0 ke urang geus aya perasaan naon-naon jadi salat teh leuleus, awak teh dileuleuskeun. Ulah heuras salat lamun heuras teh mah husu sholli Allah. Mal dijamin mal husu kajeng hukuman tek-tek celi ya kuduna ge lah leuleus seakan-akan urang teh kos pena kos pulpen dicekel ku nu nulis diguyang-digoyangna kumaha cak leungeun we teh eta teh bahasa ieu Ki Halaj nu kurang keur diceritakeun nu bakal dibunuh kayak urang teh kos pena dicekel ku leungeun. Jadi eta teh sebenarnya mah penah nulis atau lain penah sebenarnya mah nu nulis mah leungeun. Jelema naik kuda Ceuk Ki Halaj. Naik kuda, oh sandar jasa plak. Oh itu jelema kenceng jasa geura naik kuda. Lain jelema na kudana nu kenceng. Nyanyana mah dibabawa ku kuda sebenarnya mah. Mata loba nu dibalangkeun ku kuda. Kuda kenceng. Kuda jadi nyana dibawa ku kuda. Penah dibabawa kuleungeun nusa benerna mah kitu. Tak eta teh manusa dibabawa ku kudrat Allah jeung irodat Allah. Teu kaluar ti kudrat jeung irodat Allah. Gan bahasa kos kitu panjang teuing. Geus we dibawa ku Allah titik. Ki Halaj teh inu kurang bakal dicaritakeun mantak bakal dibunuh ge ye. Bakal dibunuh ge nyana ye. Bahasana kos kitu nya mah urang mah bi kudratillahi wa iradati bismillah ae bi kudratillah Bismillah ae bi iradatillah. Bismillah ae. Terus segala rupa Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Panjang teuing. Kos kitu mangis ku Allah bae lah. Ya kudrat Allah, irat Allah geus teh Allah. Kita jadi urang hirup teh ieu kuari aya di genggaman Allah. Nangtung Allah, diuk Allah. Ngomong Allah, kicep nang Allah, kabeh nang Allah. Eueuh nang urangan. Eueuh. Iraha urang boga boga kaboga. Eueuh urang nang Allah bae kabeh geh. Eta nu jero ai anu di jero ye non gara-garana jubah non Allah. Nu di kantongan Allah keneh. Allah bae jana mah kabeh ge Allah bae. Mapi bujubah ti Allah. Eueuh nanaon di jero jubah kulak kecuali Allah. Sadeukeun nyana make jubah. Aya teh anu di jero jubah sa Allah. Sia halat Allah. Uaingan aya mangan Allah doang. Teu kadeuleuh ku aing mah sasaha ge Allah. Aya teh nu kajentul sa Allah. Cibak yeuh ki jadi kieu ki halat ye. Allah kabeh. Allah eueuh naonan. Ke halat, ku bisa kos kitu sih ye. Atuh itu roban nang sa, nang Allah. Eta dijieuna ku sa, ku Allah. Nangtung nang sa, nang Allah. Diuk nang Allah. Lebak nang Allah. Seri nang Allah. Kicep nang Allah. Atuh Allah bae geus sesa amat. Mun sih hayang nyaho Allah eta. Murtad sia halat. Yeuh, tuh aing mah geus jeung Allah babarengan cek jan nanti. Aing mah kuari geger ngadiukan Allah. Isya kumaha ya lah jadi atuh geus kos kitu bae. Hese, geus ahli marifat anu geus kaedanan ka Allah mah. Kos jelema kaedan ka sarwiti coba ge. Edan sarwiti teh kos kitu. Ngomongna ge geus teu beres ngomongna, ngelantur. Wahai kodok sampaikan salamku. Bangkong-bangkong nya ditanya. Wahai angin sampaikan salamku kepada kasihku sarwiti di Cikupa. Semua yang ada di dunia ini adalah milik Sarwiti. Termasuk aku adalah miliknya. Dan andai kata di dunia ini tidak ada Sarwiti, niscaya dunia pun akan lenyap. Wah, pantu kira-kira itu ngomong. Wah, raja saya itu ngomong. Oh, caknya lah Sarwiti. Naon baru sepira itil bawa tuh. Tapi pandai. Kabungkul ngandu Sarwiti, wakos gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Tak ada cerita makhluk ka makhluk bae pan kos kitu eta berani nyawa taruhanna. Andai kata ada nyamuk yang menempel di pipimu, ah aku melihatmu sedang dianiaya nyamuk, niscaya akan kubunuh nyamuk. Tidak perlu sayang-sayang terhadap pezolim-pezolim. Kebeneran aya deui tek bae. Sarwitina diareupeun bener aya nyamuk kadenya tampiling kunya nu jagar bae Sarwiti kapipiungan atuh panceuri kenapa nangis atuh kunaon kula ditampiling aku tidak menempeleng kamu nempeleng nyamuk yang ada di pipi kamu kurang ajar itu nyamuk atuh pan nyamuk ditampiling nyerina ka Sarwiti pan eta cakabungbuleungan mah kos kitu eta. Nah iya mah komo ka kholik nu mantak geus kaedanan ka Allah mah geus nyana lagi poho-poho edan teh edan imalin lalagaan edan lain dibuat-buat edan teh edan bebeneran ieu mah geus walah-walah weuleuh Allah Allah Allah Allah sakumaha dicontohan ku Siti Zulaikha ketika Siti Zulaikha hayang ka Kangjeng Nabi Yusuf kemudian disalametkeun ku Gusti Allah ayeuna Siti Zulaikha cumplang-campling aya di handapeun jembatan zikir ka Gusti Allah dibere ilmu marifat kasimpulanna mah jadi waliyatullah bae lah. Oh indah jasa cek Siti Zulaikha seuri sorangan nya di handapeun jembatan nikmat ngindahin per detik teh pan wali mah salat makna salat geus teu kudu kadeuleu salat ku urang. Kadeuleuna henteu salat geus lain urusan urang teh mangges, nyana geus lewat syariat. Ieu mah keur carita beuheulanan tapi teu meunang dituturkeun ku urang, nyana mah nyana bae. Matak dibunuh ge, halal dibunuh halal engke. Ieu teh halal teh bakal dibunuh ge. Nah, cek Siti Zulaikha teh nikmat jasa, nikmat jasa. Ketika datang Kanjeng Nabi Yusuf make pakaian kebesaran, kuda kebesaran, mahkota kebesaran kerajaan lantaran neangan Zulaikha di mana? Gacang cerita na ayah bantu nyaritakan jak ayah ga dihandapkan jembatan di teang ku Kangjeng Nabi Yusuf. Assalamualaikum ya Zulaikha. Tengah jawab. Assalamualaikum. Tengah jawab. Assalamualaikum. Ngan ngalirik doang. Saha. Kenal ente ya. Henteu. Ieu saha ieu kenal tah henteu coba nu baheula ku anjeun diudag-udag. Cek dieu teh. Nu kadeuleungan Allah teu wauh jeung sasaha cek Siti Zulaikha. Kekekekeh heulanan, ieu kenal heulan teh ye. Oh, Yusuf. Heeh. Yeuh urang ka istana ayeuna. Embung cek nya. Pan bisa embung kunaon? Baheula kula hayang ka anjeun keur kula aya di alam dunia. Kuari mah kula teu hayang. Emang kuari geus di mana? Geus aya di sorga cek nya. Teu butuh ka Yusuf model kitu. Ieu kan geus jadi raja. Raja Allah cek nya. Kula mah keur jeung Allah. Keraya di sorga cak cina itu butuh model Yusuf model kos gitu. Nyingkir sahabat kita itu. Kagetin kanjing Nabi Yusuf. Pan baheula ngudag-gudag kula waktu di kamar teh di konsian teh apa? Haju disalametkeun ku malaikat Jibril baheula keraya di dunia keraya di alam nu kos karar itu. Kuari kula keraya di sorga duduaan jeung Allah. Nu kadeuleuk ku kula kabeh Allah kula teu hayang nanaon. Nyingkir kas ka ditu. Teu bisa. Indah jasa dibere ilmu marifat teh indah jasa. Anu eta teh kan nu ngadoa menta ka Kangjeng Nabi Isa. Iya Rasulullah Isa, tukang kebon. Eh naon? Coba kula menta satetes bae ilmu marifat meureun geuna. Ulah moal kuat. Henteu kula mah hayang geus satetes beber marifat saeutik pa saeutik. Moal kuat cek Kangjeng Nabi Isa tukang kebon kitu mah moal kuat. Henteu iba kula mah mohon saeutik. Nah, doa Kangjeng Nabi Isa diberes seitik masa cak-cak jasa sacak cak-cak ditinggalkeun eta kebon kabeh kabeh ditinggalkeun anakna kabeh ditinggalkeun keluarganya na ka gunung kuari sorangan bae di gunung salat zikir meunang sabulan Kangjeng Nabi Isa kadinya deui nanyakeun ai tukang kebon di dieu ka mana edan cak urang dirinya edan geuna mah anak pemajikan kabeh ieu kebon ditinggalkeun malah dibikeun sabae nu hayang cek nya edan je ka mana ku teu nyaho je edan haju cumplang campling ngadoa ka Gusti Allah ya Allah cek Kangjeng Nabi Isa jelema nu pernah menta ilmu marifat teh cek sekeliling ye edan tunjukkeun coba di mana ya Allah cek Gusti Allah tuh di gunung Kangjeng Nabi Isa katinya oh iya bener kadeuleuh beungeut nah ieu aya kumisan lain deui ye kana assalamualaikum cicing. Assalamualaikum. Cicing. Assalamualaikum. Cicing. Je. Cek Kangjeng Nabi sih busi edan bener. Toel gimana sih? Di toel. Waalaikum. Ngarenjak. Kenal? Kenal sekin. Sa Isa Rasulullah. Kunaon anjeun tadi kula salam 3 kali. Sakitu 4 na teu nembalan. Teu kadenge. Kok bisa teu kadenge? Nikmat keur iget ka Gusti Allah nu kadenge diwati Gusti Allah ayeuna ge rasul mah rasul bae ulah kebel-kebel geura indit bae kula geus ieu aduh hayang jeung Allah bae woi pohara jasa ceuk Kangjeng Nabi Isa eta kakarak satetes doang lamun dibere 2 tetes lamun 3 tetes 4 tetes geus moal bisa nanaon teh eta ilmu marifat teh kos kitu nu mantak aju kiai cicing bae ge di jero imah ti lokama mana aya hiji kaindahan nu mantak aju makin nyepi bae aya hiji kaindahan mantak cicing ulah sacicing cicingna lamun cicing sacicing cicingna bae mah eta mah ngaranna kiai lain nyepen teu kapake teu kapake eta mah kos kitu mah tumandingan dengan proposal jar pudoli bener bod aman lah kan beujieun dapur-dapur bae mah tah ieu mah keur carita oh lain sacicing cicingna horeng aya kanikmatan di jero kamar sorangan teh kadeuleuna ku urang horenganan hate nama keur aya di sorga jeung Gusti Allah sompralna teh kos kitu nek bari diurus nailah bada lahir Gusti Allah bi khalqihi di makhlukna zahiran secara zahir nama bi suratil akil wasyarib dahar nginum horeng di jero nama keur ka Allah bae Allah aya di dinya mantak ngancik bahasa ngancik itu teh geus salah bahasa manunggal teh geus salah menya manunggal jeung makhluk apan kolik menya ngancik pan itu mah kolik ngan eueuh deui bahasa deuk kumaha ngabahasakeunana tuh marifat suhud hese ngabahasakeunana nu mantak make lah ngabahasakeun nu salah geus ilmu marifat mah engkena bahasana saralah hese ngabahasakeunana mantak engkena dipaehan sebab salah padahal teu salah Nailah rupa manusia dahar jeung inum padahal di jerona aya Allahan. Atuh mun hayang nyaho Allah mah eta bae nu mentak aya jelema hideung nu didongengkeun ku eta teh teh ku dina kitab Nawadir. Poh dicarariuman ku jelema dicarariuman ku jelema aya Habib. Kaget Habib aing turusan Rasul. Aing teh Habib aing teh dicarariuman aing si eta budak hideung diciuman kunaon ieu salah manusia ya kabeh ge nya pidato Habib. Turunan Rasul, saudara-saudara sekalian, kenapa orang hitam begini, orang Ethiopia kok diciumin tangannya, diciumin orangnya? Saya yang turunan Rasul, kenapa nggak diciumin? Hah? Salah situ. Ini sesat semua. Eta nu hideung teh naek kalur. Mohon maaf. Mohon maaf. Ciknyana. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi supaya terjawab. Ini adalah Habib turunan Rasul, tetapi di dalam hatinya tidak ada Allah dan Rasulnya. Yang ada adalah kejawaraannya. Saya yang bukan turunan Habib, tetapi di dalam hati saya ada Kangjeng Rasul dan ada Allahnya. Manusia melihat saya seakan-akan melihat Kangjeng Rasul dan melihat Allah. Wassalam. Beres. Tinggal Habib, oh begitu ya. Iya. Makanya jangan sembarangan. Tah eta teh kos kitu sanajan urang jelema hina. Dimodip urang hate urang aya Kangjeng Nabi an kadeuleuna ka Kangjeng Nabi. Di jero hate urang aya Allah, urang bakal diciuman seakan-akan lain nyium urang nyium Allah. Tah kos kitulah hese nyaritakeun ilmu makrifatna sebab di jerona deui. Sebab ngabahasakeunna ge nurun nara nur. Yahdillahu li nurihi ala may yasha. Jadi hese nyaritakeunna Allahu nurus samawati wal ardi masalun nurihi kamiskatin fiha misbah kal misbahu bizujajah azujajah tukana kau kabunduri yukadu min sajatin zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah. Aya di jero, di jeron aya kacaan, di aya kacaan aya jendelaan aya kacaan deui, di dinya disorot, kasorot gagenclang luar biasa. Di mana nu sabenerna ayana? Lantaran gagenclang kuara jasa memeh diseundeut geus caangti heula. Hese pan urang nyebutna. Nu mantak urang hartikeun eta teh harti-harti geun mantak datang ka kuari teh harti jalin wali urang mah. Atuh dibaca bae teh harti pan. Keur mah tilok dihartikeun ku urang lagi deui. Tuh. Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az zujajah tu kana kau kabunduri yukadu min syajaratin zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah. Cahaya eta aya di jero, aya okos, aya damaran, damarna ge eueuh minyakan. Sanajan eueuh minyakan tetapi eta teh kitu aya cahaya lain di kaler, lain di kulon, lain di wetan, lain di kidul, tapi cahaya eta mencuat kaluar. Eta kumaha teu nyaritakeunana? Kumaha nyaritakeun anak aja hese eta mah. Sebab nu nebak cahayana ge lain mata ieu, mata hate. Cak hate urang aya cahayaan. Mana cahayana kadeuleuh ku sia jelema hideung kos kitu. Cileuhan malah mah. Heueuh nya. Tapi turaon da teh hate aing teh cinta ka nyana. Sebab dinya teh aya cahaya meunang Allah, cahaya ilahi tamangaranna. Arifin teh mah. Tuh kan. Nah iyalah aya di manusa dahar nginum padahal aya Allahan. Nah kabelah dituna hatta teka harti ya bakalna laqad ayyanahu bakal terbunuh ki halat lantaran ngomongna Allah Allah Allah Allah wallahu alam.